إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني طلبة رحمني ورحمكم الله إن شاء الله تعالى pada kesempatan hari ini kita akan mulai pelajaran yang baru yaitu pelajaran usul al-fiqh dari kitab Al-Usul min ilmi al-usul. Al-Usul min ilmi al-usul karya al-imam al-allamah faqihul asr syekhu syekhina al-syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kitab ini adalah sebuah kitab yang ringkas, kitab yang sangat bagus, sangat cocok insyaallah ta'ala bagi para pemula seperti kita di dalam mempelajari ilmu usul fiqh. Sebelum kita masuk pada muqaddimah dari Asy-Syaikh rahimahullahu ta'ala, perlu kita pahami bahwasannya ilmu usul fiqh adalah sebuah ilmu yang sangat penting sekali. Oleh karenanya dikatakan atau dinamakan dengan usul, pondasi, jamak dari asal, maknanya adalah pondasi. Dia adalah pondasi yang dibangun di atasnya bangunan. Bangunan fikih dibangun di atas usul-usulnya, sehingga disebut usul al-fiqh. Dan seorang kalau tidak memahami usul, dia tidak akan mencapai kepada tujuannya, yaitu mengenali hukum-hukum syariat. Seperti dikatakan para ulama, man hurimal usul hurimal wusul. Siapa yang tidak mendapati al-usul, maka dia tidak akan mendapati al-wusul, yakni tidak sampai pada tujuannya, yaitu selalu mengenali hukum-hukum, mengenali hukum-hukum syariat. Siapa yang tidak memahami usul, dia tidak akan mengenali hukum-hukum syariat. Man hurimal usul hurimal wusul. Oleh karenanya para ulama menjadikan bagi setiap fan itu, setiap cabang ilmu, ada usulnya tersendiri. Dalam ilmu tafsir ada usul tafsir, bagaimana mengenali tafsir Al-Quran, bagaimana cara menafsirkannya, bagaimana bentuk-bentuk penafsiran, dan lain sebagainya. Di dalam ilmu al-hadis ada usulul hadis atau mustalahul hadis, yang dengannya kita bisa mengenali hadis yang sahih dari yang dhaif. Demikian pula dalam fikih ada usulul fikih, ada usulul fikih. Dan faidah mempelajari usul fikih sangat besar sekali dan sangat penting sekali, yang tidak diketahui oleh kebanyakan kaum muslimin. Faidah yang paling terpenting tentunya untuk memahami Al-Quran wa Sunnah. Ini manfaat besar dan tujuan besar dari mempelajari usul al-fiqh adalah memahami nusus, nas-nas atau teks-teks Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab Al-Quran wa Sunnah merupakan sumber kebaikan. Seorang tidak akan mungkin meraih kebaikan dan kebahagiaan di dunia ini tanpa memahami Al-Quran was-Sunnah, tanpa berhukum dengannya, tanpa mengamalkannya dengan baik, dan tanpa mendakwahkannya. Maka bagaimana bisa seorang mencapai pemahaman yang baik terhadap Al-Quran was-Sunnah adalah dengan mempelajari usul al-fiqh. Dan ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk memahami Al-Quran wa sunnah. Bahkan secara khusus Allah subhanahu wa ta'ala melarang kaum mukminin pergi berjihad semuanya. Harus ada sebagian orang yang duduk demi untuk memahami agama ini dengan baik. Sebagaimana firman Allah, وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُ كَافَهُ فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Dan tidak sepatutnya kaum mukminin itu pergi berjihad semuanya. Mengapa tidak ada sekelompok orang dari setiap golongan kaum mukminin itu pergi untuk apa? لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ, menuntut ilmu agama. وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ, sehingga mereka bisa memperingatkan kaumnya apabila mereka telah kembali kepada kaumnya tersebut. Maka perhatikan, ini perintah Allah, perintah untuk tafaqquh fid-din, setelah itu indarun nas, memperingatkan manusia tentang kewajiban-kewajiban mereka, memperingatkan mereka tentang perkara-perkara yang haram, memberikan kabar gembira tentang surga yang dijanjikan, dan memberikan peringatan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, la'allahum yahdharun, sehingga mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka memahami agama adalah sesuatu yang penting sekali. Demikian pula Allah telah mencerca orang-orang yang tidak mau berusaha untuk memahami Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran am ala kulubin akfaluha, apakah mereka tidak mau mentadabburi Al-Quran, ataukah sebenarnya di dalam hati mereka terdapat penutup-penutup? Karena dosa-dosa mereka, maka Allah tutup hati mereka sehingga tidak bisa memahami Al-Quranul Karim. Dan Nabi SAW telah mengabarkan kepada kita bahwasannya kebaikan seseorang adalah di dalam memahami agama ini. Sebagaimana firmannya, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan padanya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memahamkan dia dengan agama. Hadis Bukhari dan Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma. Demikian pentingnya memahami agama, memahami Al-Quran wa Sunnah. Maka inilah tujuan mempelajari ilmu usul al-fiqh, agar kita sampai kepada pemahaman Al-Quran wa Sunnah. Oleh karena itu, ulama kita menyebutkan sejumlah fawaid, sejumlah faidah dari mempelajari ilmu usulul fiqh. Dan minimal ada 4 faedah. Yang pertama, ma'rifatul ahkami syar'iyyah al-mujmalah, mengenal hukum-hukum syariat secara global. Ini yang pertama. Seseorang akan mengenal hukum-hukum syariat Islam. Dia tahu apa itu halal, dia mengerti apa itu haram, makruh, mubah, dan dia mengerti juga apa itu sahih dan apa itu batil, dan yang selainnya daripada hukum-hukum syariat. Dan dari faedah ini akan bercabang kepada faedah-faedah berikutnya, faedah yang lain yang terkandung di dalam faedah yang pertama ini. Di antaranya, seorang itu akan semakin mengerti bahwa syariat Islam adalah syariat yang sempurna. Adalah syariat yang sempurna. Sehingga Islam cocok dan sesuai bagi setiap zaman. Cocok dan sesuai bagi setiap zaman, setiap tempat, setiap kaum, dan setiap generasi. Iya. Dan juga seorang tahu bahwasanya di dalam syariat ini tidak ada tanakut, tidak ada saling pertentangan, tidak ada saling pertentangan. Ini semua diketahui dari mempelajari ilmu usul al-fiqh. Dan kadang-kadang yang disangka sesuatu itu bertentangan dengan yang lainnya, setelah dia mengerti usul al-fiqh, ternyata tidak ada pertentangan di situ. Ini manfaatnya. Faedah yang kedua, ma'rifatud dalil. Ma'rifah ad-dalil, mengenal dalil-dalil. Mengenal dalil-dalil, wa syurutil istidlal, dan juga syarat-syarat pendalilan. Bagaimana cara seorang berdalil? Apa syarat-syaratnya? Wa ma la yasihhu al-istidlalu bihi, dan apa yang tidak cocok dijadikan sebagai dalil. Iya. Ini pentingnya mengetahui usulul fiqh. Seringkali seorang itu mengetahui dalil. Seringkali seorang mengetahui dalil, tapi dia tidak tahu dalil ini faedahnya apa. Dan bahkan yang lebih parah lagi, dan yang lebih berbahaya lagi, seorang berdalil padahal dalil tersebut tidak cocok dalam pendalilannya. Kenapa? Karena dia tidak mengerti syurutul istidlal, syarat-syarat di dalam berdalil, dan dia tidak tahu mana yang boleh dijadikan dalil, mana yang tidak boleh dijadikan dalil. Iya. Kemudian yang ketiga, ma'rifatu qawaidil istinbat 'alal hukum. Mengetahui kaidah-kaidah istinbat atas sebuah hukum. Dari sebuah dalil, dengan memahami usulul fiqh, seorang bisa mengeluarkan berbagai macam bentuk hukum terhadap banyak sekali permasalahan. Banyak orang mengerti dalil, tapi dia tidak bisa mengambil istinbat darinya. Banyak orang menghafal Al-Quran, menghafal As-Sunnah, tetapi Al-Quran dan Sunnah itu hanya bagaikan apa? Senjata yang tajam, namun di tangan orang yang tidak pandai menggunakannya. Bagi senjata yang tajam, di tangan orang yang tidak pandai menggunakannya. Manfaatnya kurang. Manfaatnya kurang. Sehingga dikatakan oleh para ulama, ahlul hadis itu mati sampai kedatangan Imam Syafi'i rahimahullah. Sampai kedatangan Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Khususnya di Baghdad ketika itu. Banyak muhaddithin. Dikatakan mereka semuanya mati. Sampai datangnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Dan beliau, Imam Syafi'i, dikenal sebagai orang yang pertama menulis sebuah kitab di dalam usulul fiqh. Di dalam usulul fiqh. Dalam kitabnya yang berjudul, apa? Siapa yang tahu? Hah? Ada yang tahu? Hah? Apa? Apa? La. Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah. Kitab Ar-Risalah karya Syafi'i rahimahullah dianggap sebagai kitab yang pertama yang khusus berbicara tentang usulul fiqh. Walaupun usulul fiqh itu bukan sesuatu yang baru, dia sudah dikenal di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di dalam pembicaraan-pembicaraan para sahabat, demikian pula tabi'in wa tabi'ut tabi'in. Hanya saja dia dibuat dalam kitabun mustaqil, dimulai oleh Imam Syafi'i rahimahullah lalu diikuti oleh para ulama yang lainnya. Iya. Disebutkan ahlul hadis menghafal hadis ketika itu, banyak di antara mereka tidak mengerti apa makna sebuah hadis sampai datang Al-Imam Syafi'i rahimahullah menerangkan kepada mereka. Dan lebih penting daripada itu, beliau menerangkan bagaimana qawaidul istinbat, kaidah-kaidah dalam istinbat di dalam mengambil hukum dari sebuah hadis. Maka ini faidah yang sangat besar. Dan dari faidah ini akan apa? Bertambah kepada faidah yang berikutnya, yaitu adanya ketenangan hati pada seorang talibul ilmi. Adanya ketenangan hati pada seorang talibul ilmi ketika dia mengenal bagaimana ulama itu beristinbat. Apa sebab-sebab mereka mengambil keputusan hukum dari suatu dalil. Maka hati dia menjadi tenang. Oh, seperti itu ternyata. Sehingga ketika kadang-kadang dia mendapati satu dalil dan di situ terdapat dua bentuk istinbat dan menghasilkan dua hukum yang berbeda, maka dia bisa menterjih. Dia bisa melakukan apa? Terjih. Dia bisa mengunggulkan salah satu pendapat. Karena dia mengerti dari sudut pandang apa mereka mengambil hukum. Iya. Ini penting. Mempelajari ilmu usul al-fiqh. Iya. Kemudian, yang keempat. Faidah yang keempat dari mempelajari usul al-fiqh adalah ma'rifatul masail lati tata'allak bil-ijtihad wa taqlid. Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan ijtihad dan taqlid. Mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan ijtihad dan taqlid. Ini juga penting, sebab dengan mengetahui hal tersebut, seseorang itu mengerti. Seseorang itu akan paham. Pertama sekali dia pahami keadaan dirinya sendiri. Dia di derajat mana? Di derajat ijtihad atau derajat taqlid? Atau pada satu permasalahan dia boleh bil ijtihad, bukan dalam seluruh permasalahan. Dan dia ketahui syarat-syarat ijtihad. Dan dia ketahui kapan dia bisa bertaklid. Maka dengan mempelajari usulul fiqh, kita tahu sampai di mana batas kemampuan kita, di mana kita berada, dan apa yang harus kita lakukan. Dan apa yang harus kita lakukan. Demikian pula akan bermanfaat bagaimana kita mensikapi orang lain, terutama orang yang bersalah. Bagaimana meluruskan dia. Karena kita tahu bagaimana cara-cara para ulama beristinbat, bagaimana kaidah-kaidah ijtihad, syarat-syarat pendalilan. Maka dengan begitu kita mudah menjelaskan kepada orang yang bersalah untuk meluruskan dia. Dan menjelaskan sisi pandang yang salah. Cara berdalil yang salah. Demikian pula, dengan mengenal usulul fiqh, kita mengerti mustalahat, istilah-istilah yang disebutkan para ulama. Apa itu rukun, apa itu syarat, apa itu al-amr, apa itu an-nahyu, dan lain sebagainya. Sering kita baca, ini hukumnya syarat. Dia termasuk kewajiban, termasuk rukun. Ini adalah al-amr, ini adalah an-nahyu, ini as-sabab, ini al-mani. Tapi kita tidak paham maknanya. Maka dengan mempelajari usulul fiqh, kita dapat mengerti istilah-istilah para ulama tersebut. Dan bahkan Seseorang itu dengan mempelajari usulul fiqh, dia dapat mencapai derajatul ijtihad. Derajat al-ijtihad. Karena dia sudah tahu syarat-syarat al-ijtihad dan kaifiyatul ijtihad, maka dia bisa mencapainya. Dan itu tidak mustahil. Namun, bukan berarti menyelesaikan satu kitab usulul fiqh, semua kita jadi mujtahid. Bukan itu maksudnya. Tetapi, dengan mengamalkan isi kandungan dari kitab tersebut, yaitu syarat-syarat ijtihad, penuhi syarat-syarat tersebut, mungkin seseorang itu mencapai derajatul ijtihad. Baik. Ini diantara fawaid-fawaid usulul fiqh yang disebutkan para ulama. Kita akan masuk kepada muqaddimah al-muallif rahimahullahu ta'ala. Berkata syekhina al-syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, nahmaduhu, wa nasta'inuhu, wa nastaghfiruh, wa natubu ilayh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayyahdihillahu falamudillalah, wa mayyudlil falahadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Ini muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala berupa pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongannya dan memohon ampun atas dosa-dosanya atau dosa-dosa kita kepadanya dan bertobat kepadanya, serta salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Untuk lebih menyempurnakan faedah, insyaallah taala kita berikan penjelasan ringan terhadap mukaddimah ini. Ucapan beliau rahimahullah, alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdu maknanya adalah wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Wasful mahmud bil kamal ma'al mahabbati wa ta'zim. Mensifatkan yang dipuji itu dengan sifat kesempurnaan disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ini makna alhamdu. Ini makna alhamdu yang selalu kita baca di dalam surat Al-Fatihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka itu bermakna wasful mahmud. Kita mensifatkan Allah Subhanahu wa taala bil kamal, dengan sifat kesempurnaan, yakni sempurna dari segala sisinya. Sempurna dilihat dari sisi manapun. Ma'al mahabbati wa ta'zim, disertai dengan cinta dan pengagungan. Dikatakan para ulama, alif lam adalah alif lam al-istighraqiyah. Fama'nahu yastagriku jami'al mahamid. Sehingga maknanya adalah mencakup seluruh bentuk pujian. Tidak ada yang berhak menerima semua bentuk pujian kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan dia dipuji karena kesempurnaannya, dan kesempurnaan itu dilihat dari semua sisi, apakah dari zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya, maupun ketentuannya, baik ketentuan syar'iyah maupun kauniyah. Ini makna alhamdulillah. Dan faedah besar yang bisa kita petik dari alhamdulillah adalah mahabbatullahi azza wa jalla, mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah kita diperintahkan untuk selalu memuji Allah karena kesempurnaan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Tidaklah kita diperintahkan untuk selalu mengucapkan alhamdulillah, terutama di dalam solat kita, alhamdulillahi rabbil alamin, kecuali karena apa? Kesempurnaan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah selayaknya kita cintai dia yang selalu mencurahkan nikmatnya kepada kita. Nahmaduhu, kami memujinya. Wa nasta'inuhu, dan kami memohon pertolongannya. Wa nastaghfiruh, dan kami mohon ampun kepadanya. Kami mohon pertolongannya, yakni pertolongan untuk semua urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Dan termasuk bentuk mentauhidkan Allah adalah hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kami memohon ampun kepadanya, wa natubu ilaih, dan kami bertobat kepadanya. Yang dimaksud dengan taubat adalah kita kembali kepada Allah, meninggalkan kemaksiatan kepada ketaatan. Dan taubat itu ada dua bentuk. Ada taubat mutlaqah dan taubat muqayyadah. Taubat mutlaqah dan taubat muqayyadah. Taubat muqayyadah adalah at-taubatu min dzambin muayyan. Bertobat dari dosa tertentu. Bertobat dari satu dosa tertentu. Dan pendapat yang benar, taubat seseorang dari dosa tertentu, yakni bukan seluruh dosanya, itu sah. Itu sah. Walaupun dia tidak bertobat dari seluruh dosanya. Kecuali jika terdapat di situ dosa kesyirikan, maka amalan apapun tidak sah. Sedangkan taubat mutlaqah adalah taubatnya seseorang dari seluruh dosa-dosanya. Dan taubat inilah yang akan mengantarkan seseorang menjadi at-tawwabin, yang dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana firman-Nya, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa bertaubat dan senantiasa menyucikan dirinya. Wa na'udzu billah min syururi anfusina. Dan kita berlindung kepada Allah dari keburukan diri-diri kita. Dari keburukan diri-diri kita. Yakni manusia di dalam dirinya mengandung unsur keburukan. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antara bentuk keburukan manusia adalah adanya an-nafsu ammaratun bisu, yang selalu memerintahkan dia untuk melakukan kejelekan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu manusia selalu memerintahkan kepada keburukan, kecuali yang dirahmati oleh Rabbku. Dan keburukan jiwa itu beredar pada dua pokok. Imma da'watun ila ma'siyatin wa imma tathbitun an ta'atin. Apakah mengajak kepada maksiat ataukah memalingkan dari ketaatan? Ini bahaya syururun nafs, yang selalu mengajak manusia kepada maksiat dan memalingkan dia dari ketaatan. Ini yang dimaksud min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan jiwa kita. Kita berlindung kepada Allah dari ajakan dia kepada perbuatan maksiat. Dan kita berlindung kepada Allah dari ajakan dia untuk memalingkan kita dari ketaatan. Subhanallah. Kita butuh sekali dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita lupakan untuk memohon, meminta kepada Allah agar dijaga dari keburukan jiwa kita. Sebelum kita berlindung kepada Allah dari unsur penggoda kita yang berasal dari luar diri kita, sebetulnya di dalam diri kita sudah ada keburukan yang perlu kita mintai pertolongan kepada Allah agar menjaga kita darinya. Sebelum kita meminta kepada Allah agar dijaga dari godaan syayatinul insi wal jin, syaitan-syaitan manusia dan jin, maka jangan lupakan di dalam diri kita ada nafsu ammaratun bisu, yang memerintahkan kepada keburukan, yang pekerjaannya itu ada dua. Kalau bukan mengajak kita kepada maksiat, maka dia akan mengajak kita tidak melakukan ketaatan. Maka ini bahaya. Dan yang dapat mengikat syururun nafs itu adalah kamalul iman dan kamalul akal. Kamalul iman dan kamalul akal. Kesempurnaan iman dan kesempurnaan akal. Ini yang akan mengikat jiwa seseorang. Jangan kemana-mana. Sini kamu mau diikat dengan iman dan akal yang sempurna. Maka kita dapati orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang tidak melakukan kewajiban itu hanya dua kemungkinan. Imannya lemah atau akalnya tidak sempurna. Imannya lemah atau akalnya tidak sempurna. Ini kebanyakan pada orang yang berbuat maksiat. Dan iman yang sempurna itu bukan sesuatu yang diberikan begitu saja oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi harus dengan usaha. Kalau seseorang membiarkan dirinya dalam lingkungan pergaulan yang dapat mengurangi kesempurnaan imannya, maka imannya akan turun. Demikian pula sebaliknya, dia bergaul dengan orang-orang yang saleh, dia selalu duduk di majalisul ilm, maka itu merupakan sebab sempurnanya keimanan dia. Demikian pula kesempurnaan akal seseorang itu dari talabul ilmi, dari menuntut ilmu, dan juga dari banyak merenung akan akibat-akibat yang buruk dari suatu perbuatan maksiat. Ini akan mengikat nafsu seseorang. Kesempurnaan iman dan kesempurnaan akal. Orang yang berbuat maksiat itu pada umumnya karena lemahnya iman dan lemahnya akal. Wa min sayyiati amalina. Dan juga kita berlindung kepada Allah dari keburukan-keburukan amalan kita. Maksudnya apa? Dari athar sayyiatil amal. Dari pengaruh-pengaruh buruk dari amalan-amalan kita yang buruk. Dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Ini maksudnya. Kita berlindung kepada Allah dari sayyiati amalina. Keburukan amal-amal kita maksudnya adalah pengaruh-pengaruh buruk dari perbuatan maksiat yang kita lakukan. Sebagaimana Nabi SAW pernah memperingatkan, innal abda idza aznaba dzamban kanat nuqtatan sauda fi qalbihi fa in taba minhu saqula qalbuhu wa in zada zada. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang hamba apabila dia berbuat satu dosa, satu maksiat, muncul satu titik hitam di hatinya. Kalau dia tambah dosanya, muncul lagi titik hitam tersebut. Semakin dia tambah, semakin berkembang dan membesar titik-titik hitam itu. Tetapi kalau dia bertobat darinya, maka bersih lagi hatinya. Dia tambah lagi titik hitamnya. Dan titik-titik hitam ini, kalau sudah semakin banyak dalam hati manusia, bahkan menutupi hatinya, maka inilah yang menghalangi dia dari ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menghalangi dia dari menuntut ilmu. Menghalangi dia dari nasihat-nasihat. Ini bahaya. Ini pengaruh daripada kemaksiatan. Bahkan terjadinya musibah-musibah di muka bumi ini dikarenakan pengaruh dari kemaksiatan makhluk yang ada di muka bumi ini. Sebagaimana peringatan Allah, "Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan, musibah-musibah di daratan, di lautan. Kenapa? Karena ulah tangan-tangan manusia, yakni dosa-dosa yang mereka kerjakan. Itulah yang dimaksud sayyiatul a'mal. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apapun musibah yang menimpa kalian karena dosa-dosa yang kalian lakukan, dan itu pun wa ya'fu an katsir, Allah sudah mengampuni dari banyak dosa kita. Kalau Allah mengadab kita karena dosa kita, seluruh dosa kita habis kita, tidak ada sisa lagi. Tapi karena Allah ampuni kebanyakannya, maka alhamdulillah kita masih bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran dari dosa-dosa yang kita lakukan. Dan juga berkata sebagian salaf, innani la'arif athara sayyiati fi zaujati wa ahli. Sesungguhnya aku benar-benar tahu pengaruh-pengaruh dosaku itu pada istriku dan keluargaku. Di dalam riwayat yang lain, pada kendaraannya, pada hewan tunggangannya. Ini salaf, subhanallah. Mereka tahu, kalau mereka melakukan dosa, terlihat atharnya, terlihat pengaruhnya pada siapa? Pada istri mereka. Mungkin istrinya jadi bandel, istrinya jadi tidak taat, istrinya jadi tidak menyenangkan. Sesungguhnya itu karena dosa yang dia lakukan. Dan juga pada anak-anaknya, pada kendaraannya, pada rizki. Sebagaimana ketaatan seseorang berpengaruh pada rizkinya. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Dan Allah akan berikan rizki baginya dari arah yang tidak dia sangka. Maka, sebagaimana dosa itu berpengaruh pada kurangnya rizki seseorang, baik kurang secara hissiah maupun maknawiyah, yakni berkahnya kurang. Kelihatan rizkinya banyak, duitnya banyak, tetapi sesungguhnya kurang dari keberkahan. Buktinya apa? Dia selalu merasa kurang. Duitnya banyak, tapi dia selalu merasa kurang. Dan duitnya pergi atau hilang darinya pada hal-hal yang tidak bermanfaat, yang dia tidak bisa mengambil manfaat padanya dengan sebaik-baiknya. Demikian pula ketakwaan itu berpengaruh kepada diri seseorang. Maka ketika kita tidak pernah bisa lepas dari dosa-dosa, kita berlindung kepada Allah. Ya Allah, tolonglah lindungi kami dari pengaruh-pengaruh buruk dosa yang kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang Allah berikan hidayah, maka tidak akan ada yang bisa menyesatkannya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang bisa memberikan hidayah kepadanya. Maksud daripada kalimat ini adalah harus adanya al-luju ilallahi azza wa jalla fi talabil huda wa ta'awud minad dalal. Bergantungnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam meminta hidayah dan dalam berlindung dari kesesatan. Kenapa? Karena may yahdihillahu falamudillalah. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Wa may yudlil falahadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang sanggup memberikan dia hidayah. Dia hanya kepada Allah. Kita memohon hidayah dan kita berlindung dari kesesatan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dan aku bersaksi bahwasannya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah yang satu saja, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Dan aku bersaksi bahwasannya Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Dua persaksian yang sangat penting dalam diri seorang hamba. Yang pertama, persaksian tauhid, yakin bahwa hanya Allah satu-satunya sesembahan dan selainnya adalah sesembahan yang batil. Dan yang kedua, persaksian ar-risalah dan al-ubudiyah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersaksi bahwa beliau adalah seorang rasul dan juga seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala, bukanlah seorang yang pantas disembah. Rasul yang pantas dimuliakan namun bukan seorang yang pantas disembah sebab beliau hanyalah hamba Allah seperti kita juga. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama taslima. Semoga salawat Allah dicurahkan atas beliau. Salawat Allah kepada hamba-hambanya, maksudnya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Kata al-imam Abu Aliyah rahimahullah, salawat Allah kepada makhluknya adalah sana'uhu alaihi fil mala'il a'la. Pujian Allah kepada makhluk tersebut di depan al-mala'ul a'la, yakni para malaikat yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga salawat dan salam atas keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya sampai hari kiamat. Keluarga yang dimaksud di situ adalah kaum mukminin dari kalangan keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada juga keluarga yang kafir. Seperti siapa? Banyak. Abu Thalib dan yang lainnya. Dari paman-paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kafir. Maka dia tidak termasuk di situ. Dan keluarga itu kalau disebutkan bersendirian tanpa disebutkan wa ashabihi wa man tabi'ahum, itu sudah mencakup seluruh pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau disebutkan bersamaan dengan sahabat dan tabi'in, maka dipisahkan maknanya. Sedangkan sahabat adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berjumpa dengan beliau dan mati di atas Islam, dan juga tercakup dalam salawat ini semua yang mengikuti mereka sampai hari kiamat dengan syarat mengikutinya dengan ihsan. Adapun yang mengikutinya bukan dengan ihsan, maka tidak tercakup di dalam salawat tersebut. Amma ba'd, adapun setelah itu, kata beliau rahimahullah, fahadihi risalatun mukhtasarah. Maka ini adalah sebuah risalah yang ringkas fi usulil fiqh, dalam pelajaran usul fiqh. Kata benaha ala wifqil manhajil muqarrar. Kami menulisnya sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Lisanati thalitha as-thanawiyah fil ma'ahid al-ilmiyah. Untuk tahun ketiga, sanawiyah apa? SMP atau SMA? SMA. Pada ma'had-ma'had ilmiyah. Jadi antum anak-anak SMA. Yang sebelumnya anak-anak SMP ya. Setelah hadis. Atau SMA, sama ya. Wasammainaha al-usul min ilmil usul. Dan kita namakan atau kita beri judul kitab ini dengan al-usul min ilmil usul. Al-usul min ilmil usul. Yakni hal-hal yang paling penting dalam ilmu usulul fikih. Jadi maksudnya tidak mencakup seluruh ilmu di dalam usulul fikih. Hanya hal-hal yang paling penting atau dasar-dasar mengenal usulul fikih. As'alullaha ayyaja'alana amalana khalisan lillah nafi'an li'ibadillah innahu qaribun mujib. Aku mohon kepada Allah agar menjadikan amalan kita ini ikhlas semata-mata karenanya, lagi bermanfaat untuk hamba-hambanya, sesungguhnya dia maha dekat dan maha mengabulkan doa. Alhamdulillah, kita sudah selesai dari muqaddimah usulul fiqh. InsyaAllah pekan depan, jika tidak ada halangan, kita akan masuk pada isi kitab. Tapi ada beberapa pertanyaan. Sebelumnya, ada pertanyaan yang kemarin. Hukum gusaran atau khitan pada cewek. Kita sudah jawab, fatwa lajnah da'imah, hukumnya sunnah. Tetapi ternyata disebut pertamanya gusaran atau khitan. Ini ada dua makna katanya. Gusaran itu ada dua makna di masyarakat sini. Pertama maknanya khitan memang. Yang kedua adalah menggosok gigi dengan benda tertentu. Misalkan dengan emas atau dengan uang atau dengan apapun. Di mana mereka berkeyakinan itu fungsinya untuk apa? Mungkin mendatangkan suatu manfaat atau menolak suatu mudarat. Maka ini tidak dibenarkan. Kalau yang dimaksud gusaran seperti ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Tidak ada yang bisa memberikan suatu kemanfaatan. Tidak ada yang bisa menjaga kita dari suatu kemudaratan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk jimat. Ini termasuk bentuk jimat. Dan juga ini sangat berbahaya bagi kesehatan. Ini bahaya sekali. Apalagi kalau yang digosok uang, duit. Ini bekas dipegang oleh berbagai macam orang. Mungkin tangannya ada penyakit. Atau benda-benda tertentu. Ini sangat berbahaya. Bisa menularkan penyakit pada anak tersebut. Baik. Demikian pula kemarin tentang masalah ijon. Apa itu ijon? Hah? Ada yang tahu? Kalau anak tidak salah membeli padi atau membeli buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Buah-buahan yang masih ada di pohonnya atau padi yang belum dipanen. Yang seperti ini ada dua keadaan. Yang pertama, kalau belum jelas, belum dapat diperkirakan dengan perkiraan yang kuat, hasilnya akan baik. Lalu sudah terjadi transaksi, maka tidak boleh. Maka tidak boleh, ini termasuk bentuk jual beli yang di situ ada al-jahalah. Ada ketidakjelasan dan dilarang oleh Nabi SAW. Belum jelas panennya berhasil atau tidak. Tetapi kalau sudah jelas, misalkan buah sudah menguning, padi sudah menguning, kemudian sudah terjadi transaksi jual beli, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa. Artinya jahalahnya sudah hilang. Iya, jahalahnya sudah hilang. Taib. Wallahu alam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Minta nasihatnya buat istri yang berani pada suami dalam ucapan dan menolak apabila suami memintanya. Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah punya kitab yang bagus sebagai nasihat bagi para pemuda yang mau menikah dan juga yang sudah berumah tangga. Pada akhir kitab, beliau menyebutkan dalil-dalil wajibnya seorang istri mentaati suaminya dan membantu urusan-urusan rumah tangganya. Di antaranya, sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang diriwayatkan al-Imam al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya, "Idza da'a ar-rajulu ila firashihi, idza da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi," apabila seorang suami mengajak istrinya ke pembaringan mereka, "falam ta'tihi fabata ghadbana 'alaiha," lalu si istri ini tidak mentaatinya, lalu dia suaminya itu tidur dalam keadaan marah kepadanya, "la'anathal malaikatu hatta tusbiha," maka para malaikat melaknatnya sampai pagi hari. Wa fi riwayatin au hatta tarji'a, dan dalam riwayat yang lain malaikat melaknatnya sampai dia kembali kepada suaminya, sampai dia tobat memohon maaf kepada suaminya. Wa fi ukhra, dan dalam riwayat yang lain, hatta yardha anha, sampai suaminya itu ridha kepadanya, artinya memaafkan dia. Demikian pula beliau menyebutkan hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladhi nafsi Muhammadun biyadih, walladhi nafsu Muhammadin biyadih," demi zat yang jiwa Muhammad di tangannya, "la tu'addil mar'atu haqqo rabbiha hatta tu'addiya haqqo zawjiha," seorang wanita itu belum dikatakan telah memenuhi hak Allah subhanahu wa ta'ala sampai dia memenuhi hak suaminya. Sampai dia memenuhi hak suaminya. "Walau sa'alaha nafsaha wa hiya 'ala qatabin lam tamna'hu min nafsiha," andaikan suaminya itu mengajak dia untuk berhubungan dalam keadaan istrinya tersebut berada di atas sebuah kendaraan, maka dia tidak boleh menolaknya. Dia tidak boleh menolaknya. Jadi misalkan ada seorang istri sudah naik motor mau pergi, dipanggil sama suaminya, harus balik lagi. Harus balik lagi, masuk kamar. Iya, seperti itu. Ketaatan yang diharuskan atas seorang istri terhadap suaminya. Jadi betul-betul. Dan beliau juga menyebutkan riwayat dari Husain bin Mihsan. Beliau mengatakan, "Haddathani ammati qalat," bibiku pernah menceritakan kepadaku, dia berkata, "Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil hajah." Aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada atau untuk sebagian keperluan. Faqala, "Ai hadhihi adatu ba'lin?" Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah wanita ini memiliki suami?" Qultu na'am. Aku katakan iya. Qala, "Kaifa anti lahu?" Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bagaimana kedudukanmu dalam pandangan suamimu? Apakah suami kamu senang kepadamu atau tidak?" Qalat ma'aluh, kata wanita tersebut, "Aku tidak pernah mengurangi haknya, selalu aku penuhi. Illa ma'ajiztu anhu, kecuali yang aku tidak mampu." Qala, "Fanzuri aina anti minhu, fa innama hiya jannatuki wa naruki." Maka kata Nabi SAW, "Maka lihatlah bagaimana posisimu dalam pandangan suamimu, karena dia adalah surgamu dan nerakamu." Ini subhanallah, surga dan nerakanya seorang istri sangat bergantung pada ketaatan dia terhadap suaminya. Hadis diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah, An-Nasa'i dan yang lainnya. Hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa hasunat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita telah salat 5 waktu, menjaga kemaluannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Jadi subhanallah, adanya seorang suami bagi seorang wanita merupakan sebab kebaikan baginya. Di samping kebaikan yang sifatnya duniawi yang dia bisa raih Juga yang paling terpenting adalah kebaikan di akhirat kelak. Seorang wanita itu apabila dia memiliki suami bisa menjadi suatu kebaikan besar baginya. Apabila dia sudah memenuhi hak Allah, dia sholat 5 waktu, dia menjaga kemaluannya, dia menjaga pergaulannya, tidak bergaul dengan sembarang orang, sembarang laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, dan dia taat kepada suaminya, maka Allah akan mempersilahkan dia masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi seorang wanita yang taat kepada suaminya. Sebaliknya, wanita yang durhaka kepada suaminya, maka itu akan menjadi sebab dimasukkannya dia ke dalam neraka. Barangkali ini saja yang bisa kita jawab pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wabihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Anda bisa mendapatkan kajian-kajian ilmiah lainnya dengan menghubungi Tasjilat An-Nur pada nomor 0852-1404-8900 atau download di www.nasihatonline.com atau di www.nasihatonline.wordpress.com.